بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بمعرفته وتوحيده. Ha, apa arti dia terjemah dah? Alhamdulillahillazi amarna. Jangan baca amarna, amarna. Dia satu baris ni pun tepat-tepat dia silap seekor baris ia mengubahkan makna. Dan ada pula silap baris ia tak mengubah makna. Ha, hak tu tak bahaya walah makna. Ha, hak bahayanya bila silap baris yang membawa kepada teralih makna pergi kepada makna yang lain, itu rusak. Ha, kalau baca dalam semayah Fatihah gapo rusak Fatihah, haram baca Quran, lagi pula membawa pada rusak semayah, tak apa. Bila salah baris yang merusakkan makna, adapun salah baris yang tak merusakkan makna, kalau hak wajib, eh, ulama kata tak boleh juga. Kenapa? Bila salah itu dipanggil jadi kalam ajnabi, bukan kalam Allah Taala. Ah, ha, tu kena jaga kalau Tuhan jangan wis salah. Bila salah saat ni wala salah baru tak berubah makna pun bertukar jadi kalam ajnabi bukan kalam Allah dah. Quran kalam Allah. Ah, ha, tu kena jaga. Hak wajib bak dak penting dak kecil sangat tu belajar Fatihah, tu belajar tahiyat kerana benar wajib-wajib tu deh. Ha, ah, tu tempat dak takut tu. Ada pihak lain pada tu panggil luah sikit kerana ulama duk hilah bila kita salah baris ayat tak mengubahkan makna, tapi pada baca-bacaan yang sunat ataupun salah kita tidak sengaja pada bacaan yang sunat, ada ulama mengatakan tak mengapa. Ha, walaupun begitu ada pula mengatakan tak lup. Walau bagaimanapun salah tu mesti beringat. Ha, tu dia ni. Ha, maka sebegitulah juga kita ajar cuma dari segi bacaan. Amalan seperti ini alhamdulillahillazi amarna. Ha, kalau kita kata amarna makna gig lain lalu. Ah, cuba tengok dia terjemah bagi kita komen tak baris lagi. Puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah yang menyuruh akan kita. Ha, karena baca amaro, nah tu jadi terbitnya akan kita. Mana kita ni masuk dalam makhluk yang kena suruh. Tapi kalau baca amarna, pujian itu bagi Allah, Tuhan yang menyuruh oleh kita. Kita suruh Tuhan, apa tu? Habis tu kata jawab mai, dah setengah-setengah orang, nak usara tak? Atas cara lah Tuhan, awak tak cara boleh. Tepat dah tahu betul salah segi baca orang tu. Kalau kata amarna, menyuruh oleh kita, yakni akal Tuhan. Mana kita juga suruh Tuhan, kena suruh. Tuhan suruh kita lah. Semua kata tu. Tak berkena ayat gitu, Tuhan lah suruh akan kita, makna kita ni kena suruh. Sebab tu kena baca amarna. Kalau amarna, makna kita suruh Tuhan. Haa, haa, tu dia. Haa, ni amarna, puji-pujian itu dia bubuh akarua. Dia bubuh akarua tu dia tengah pada loyak Melayu kita. Dek, bila benda tu menunjuk atas banyak walik, dia ulang perkataan tiap-tiap. Kadang-kadang dia saling buat kedua, dia buat tiap. Ha, dia dari waktu tu dari segi luruh Melayu. Bila kata puji, kata satu kata puji-puji itu, itu banyak tu bukan sodak dia. Itu nak? Tapi dia ada juga kadang-kadang ulang tu untuk nak mekuat. Dan Muhammad dak. Ha, dua tiga kali ngomong dak. Bukan hak lain-lain, nak mengkuat. Ha, di sini perlu reti. Bila kita kata benda lagu dan kita reti lagu ni gig ke pekok. Orang tu cerai bini dia, anti talikotum. Enggak tahu bini dia. Engkau yang tercerai. Ha, jatuh berapa? Kita nak hukum tu nak kelak ya. Dia kosak kau kan. Nak orang yang kedua, yang ketiga. Kosak nak mengkuat ke saja orang tak apa kira tu. Kalau dia kosak kata yang kedua, yalah yang kedua, yang ketiga, yang kedua. Ha, tiga nanti. Ha, ni. Habis tu lah nak jadi ke hukum pekoh tak mudah lah mungkin ni. Orang ada barang dalam dadu. Ha, habis kita nak buat telur main orang lama. Habis tu buang nak kelak kita diri. Kita kata sama dah. Orang telur, orang panah, buang tak nak pergi ke orang lantai. Tak kepala kita diri. Haa, tu dia. Kata dia, puji-pujian. Apa isyarat buah kedua? Kerana nak ayat kata, alhamdulillah, walaupun lapar hamd, dia panggil lapar mufrad satu je. Tapi dari segi makna dia jenis. bila jenis melengkapi banyak. Ha, apa dia apa? Puji-puji itu. Kerana puji itu berpak bahasa. Pak bahasa bagai puji dia. Puji makhluk akhir Tuhan. Dia panggil puji hadis lagi baru. Puji hadis akhir Qadim. Dia puji makhluk sesama makhluk kita. Dia puji sesama kita. Dia panggil puji hadis bagi hadis. Bahasa lagi puji Tuhan akhir makhluk. Tuhan puji hamba dia. Banyaklah Quran Tuhan dah puji hamba dia. Nah gitu kan? Maka dia panggil Tuhan yang Qadim. Dia puji hamba dia yang makhluk. Baru. Dan Tuhan puji diri dia. Ada juga Tuhan puji diri dia. Ada panggil puji Qadim bagi Qadim. Semua bagai dia tu berapa bagai? Pak bagai. Puji-puji itu. Puji-puji dia ni puji yang pak bagai itu. Hakiki klik siapa? Lillah bagi Allah. Bagi mana tertentu bagi Allah. Sebab tu kita kata lahul mulku wa lahul hamd. Innal hamda. Ada lewat haji. Wa ni'mata. Laka wal mulk. Itu apa tu? Sesungguhnya kepujian itu. Ni'mah. Bagi engkau jua ya Allah. Kerajaan. Itu dia deh. Semua tu bagi Allah. Kalau gitu kita dah puji sama kita. Majak je. Hakiki pujian Allah. Kita puji kata fiyana itu baik. Sifat kebaikan Allah Ta'ala beri. Mana puji Allah Ta'ala. Kita puji seorang itu pandai. Maka sifat pandai Allah Ta'ala beri. Mana puji Allah. Dia kata lillah bagi Allah. Itu dia. Hanya banyak ulama bahas lah pada lillah lam gapo tu satu tempat dia lah pula. Sini kita nak kau lain lagi. Allah bagi Allah, Allah mana tu? Tuhan, yakni Tuhan yang menyuruh akan kita. Kata ulama Arab, yang menyuruh ia Allah akan kita dengan mengenal akan dia, akan Allah. Allah suruh kita kenal dia. Tuhan yang menjadi wajib karena dia suruh kita kenal dia. Mana-mana tempat dia suruh kita kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Tu Allah perintah. Suruh kita kenal dia. Maka hendak ketahuilah kau. Mau kena yakinlah kata bahawasanya tak ada dah Tuhan melainkan Allah dia. Suruh kita kenal dia lah Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Siapa-siapa dakwa semua bukan. Kenapa? Annahu la ilaha illallah. Hanya kalau kita nak mengatik dia telik lah tu. Dia kata afdalu zikri fa'lan annahu la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada hanya selit lah tu. Kalau itu tak semua lah yang kalau kita nak cerita atau gini malah afdalu zikri la ilaha illallah. Mula fahdih hari afdalu zikri la ilaha illallah ataupun kata pada aflaha man qala la ilaha illallah. Itu hadith datang hari beruntungnya mereka beri kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hadith datang hari afdalu zikri selebih-lebih sebutkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat kalau kita nak buat itu, kita fa'lam saja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakat kata la ilaha illallah. Kenapa maksud dengan aku? Ulak bin'ah. Itu dia. Ayah menyuruh akan kita dengan mengenalkan dia bima'rifatihi wa tawhidih. Allah Ta'ala tekan kita, suruh kita kenal dia. Bila kenal, dan mentauhid akan dia, menyatu akan dia. Mana kita intikad dia je lah Tuhan, yang lain tu bukan, yang lain tu tak sama sekali. Tu mana? Bima'arifatihi wa tauhidih. Ini dikhtabah dia letak ni, dia isyarat kata kita ni nak cari ilmu tauhid. Nak cari ke ma'rifat. Sebab dia letak dikhtabah ni, panggil kalau orang mengaji ilmu badan, dia panggil bara'atul istihlal. Nutih di muka jalan lagi kata jalan ni pergi situ. Ni pun kita ni nutih lalu dah kata kita nak cari ilmu tauhid nak cari makrifat. Lalu dia kata alhamdulillahillazi amarna bi ma'rifatihi wa tauhidih. Jadi ada kemari wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Baca gitu dia panggil sajak. Itu dia. dengan hak dulu kata bima'rifatihi wa tauhidih, ha ni binubuwatihi wa risalatih. Ha dia panggil satu saja. Supaya orang dok kaya-kaya nak jadi sedap dan cik kata-kata kali dia cari mengikut kaedah kamplon dia tu. Ha ni kena hujung lagu anu hujung dengan hujung ni. Sabak dia dengar suara bau titik dekat hati juga hujung. Tung ah hujung olak tunggu. Memang kata hujung olak belah tengah sikit kurang. Hujung olak dah. Ha hang ni molek ke hujung olak tengah olak umi pun molek. Ha tak ada apa lah tu. Ha itu dia. Ha ni pun cara mengarang ke apa dia ada ilmu pada. Cara ko cara kekarangnya dia panggil ilmu badan untuk mengelakkan lafal-lafal supaya Quran sebut ke sebab ke dia letak tu. Inna a'tainakal kautsar. Ya hujung dia dah. Fasalli li rabbika wanhar. Ah ya rolaka. Inna shani'aka huwal abtar. Allah. Allah hujung dia dah. Hujung dia dah. Tahu dia baca sedap lah dah kena dengan hukum ni yang kita ralik ni. Nah, ha ni Quran yang pasal-pasal sedap-sedap dengar Quran lah. Walau dah baca hukmu tak ada buah wah. Ha ni balaghah dia. Maka orang tiru dari segi mengenai kitab sebab tu. Sebab tu. Kalau jadi berselera, acelah sekali dah saya. Gapur, selera, gacah. Kasih lalu. Jadi lah. Ini dia mana ayat nak buat sesuatu ni kena ada banyak dalam dada dia. Dia dah tak nak buat. Nak cari surat puluk pun payah dah. Tak kena susu, payah hukti dia baca. Alah, kata dia. Wassalatu wassalam artinya dan rahmat. Wassalam dan kesejahteraan. Ala sayyidina atas penghulu kita. Dah Nabi kata ana sayyidu waladi Adam. Akulah penghulu bagi anak cucu tu ada. Maka kita pun nak beradab bahasa dengan dia. Ala sayyidina. Tak kata ala Muhammad halbat lah. Ala sayyidina atas penghulu kita. Penghulu dengan mana pemimpin. Pemimpin dengan mana semua urusan tertuju kepada dia. Sebab tu masa dia ada hab gapo kena ingat agama kena kita tanya dia. Kau tu kau ni kena merojaah klik ke dia. Bila dia tak ada, merojaah klik kepada peninggalan pesaka dia. Warasah peninggalan kepada wirasah pesaka dia. Maka dia tak ada tinggal pesaka lain, tinggal pesaka ilmu yang ada dan tercatat dalam hadis dia dan di dalam Quran dia tinggal. Maka orang yang menerima pesaka itulah ulama'nya. Orang tu, naik saya kata pula. Itu dia. Sebab tu kita dibasakan dia dengan penghulu kita. Siapa penghulu kita? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ini bahasa kita yang menceritakan, yang merayakan segala-gala. Tu nabi, nabi berkata Arab. Nabi boleh baca dengan hamzah, boleh baca dengan yo. An-nabiu boleh, an-nabiyyu boleh. Tengok. Ha supaya dengar bariyah, bariah. Ha tengok dia orang ngaji Quran. Ini pun Nabi Yu Nabi U makna sama. Apa dia makna? Ambil daripada naba. Naba-naba tak apa dia? Khabar arti cerita. Hagana ni, hagana Rasulullah Ta'ala panggil Nabi kerana dia menceritakan. Kita boleh tahu tentang sejarah dulu, dia menceritakan. Kita boleh tahu syurga neraka akhirat, dia menceritakan. Kita boleh tahu hukum-hukum, dia menceritakan. Maka dalam cerita dia tu cerita mengenai mengajar hukum, cerita merayakkan kisah-kisah sejarah perawat, dan rayak pula benda lagi akan berlaku nak timbul mah Imam Mahdi, Nabi Isa ke tu. Sebab dia rayak. Semua tu orang Allah Taala latih dia rayak. Maka orang tu panggil an-nabi. Boleh kita nabi-nabi-nabi. Kalau tak eh hamba nak nak reti makna tuan nabi ke apa? Itu dah panggil semua nabi-nabi. Ah, semua nembe tu nak membalik hak ni dah hanya neban. Nabi nebel. Perkali dia balik orang ni dah. Kerana tak nebel kerja dia ke apa? Dia dia panggil recung. Dia boleh mekuk, kukuk, katak, kukuk, katak, kelok ke kapun dia ke zaman dulu. Tu baik dulu. Haa hari ni, amba nak wayak ni, hak boleh hak unai baru, gini, gini, minum wayak pada anak rakyat lah kapun dia. Nebel. Perkali Nabi ni dah. Dia balik ikut nebel dengan orangnya. Haa, kalau kata Nabi, nampak mengaku diri jadi Nabi. Gik nebel apa? Nah. Baiklah dia. Jadi ketua kita hanya duduk rakyat hatuhan hauna-hunai hau gapo dia lah rakyat kapung. Ha ni pun Allah Taala letak dia segala-gala benda hak wahyu dia lah menyapa. Sabik tu kerja dia tu besar. Tak lagi susu seko Nabi Tuhan marah selalu. Ha hamba itulah. Apa tu juga tak nebel. Ha bila dia ambil dulu nak kelup menyapa tak habis ke rakyat dia. Ha tahu kau besar marahlah cabutlah kata. Nah tak? Aku panggil belok caruk ni. nyusu orang suruh rakyat ni. Lepas tu bila lagi rakyat tak tahu, rakyat buat kerja undang-undang salah iga. Ya tamu tak tahu undang-undang ni, tak tahu kan undang-undang ni sudah jalan lama tu nebel pak mu tak ada rakyat. Haa sungguh ku nebel tak rakyat, panggil tu nebel tanya. Hanya pas-pas habis tu Nabi dan wak sati hal balau tu aku menyapa tak lagi ni, dia tanya puas khabar dia. Sebab kata naam menyapa dia, adakah menyapa dah aku? Haa menyapa dah, menyapa dah aku, menyapa dah. Haa ingat Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah kata dia mau menyaksi dah, kata aku menyapa lah kau dah. Hari esok kalau dia mau dikata aku tak ada menyapa, nanti gue yang sah. Itu dah tu nak berhenti makna Nabi seko. Ah, itu dah sebut sama Nabi, Nabi-Nabi dia arti yang menceritakan. Dan setengah ulama kata Nabi dengan mana gini, dengan mana yang diceritakan. Boleh juga pakai makna tu. Nabi ni orang yang diceritakan oleh malaikat wahyu daripada Allah, dia diceritakan Nabi. Mana juru cerita malaikat, Nabi yang kena cerita. Mana Nabi, mana orang yang diceritakan. Bila dia tu diceritakan, dia pula menceritakan kepada umat. Arti Nabi boleh pakai dua makna. Dia ada. Nabi nama apa? Muka Nabi banyak. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka khilaf ulama kata setengahnya Nabi Muhammad ni hak tu dia letak, tu dia letak pun dengan ilham daripada Tuhan lah. Sebab tu dalam berjanji dia rakyat dah. Wasamihi, dia beri mimpi kepada ibu dia Aminah. Penamanya bunti hak muduk kandung ni Aminah. Akan beranak bila lahir sesak, meletaklah nama dia wasamihi. Meletaklah nama dia tu dengan Muhammadan. Li'annahu satuhmadu akbah. Itu dia. Karena nama Muhammad ni lagi akan dipuji. Karena Muhammad arti yang dipuji ke banyak perkara-perkara yang dipuji tu ada dia. Itu Muhammad. Tak ada lagi orang dulu, Nabi dulu pada tu tak ada lagi nama Muhammad. Mula sekat Nabi kita. Sebab itulah kata setengahnya tu dianya Abdul Muttalib letak nama. Hingga di zaman jahiliyah orang tak kenal dengan nama Muhammad. Orang tak kenal dengan nama Muhammad. Waqila kata okay. Waqila. Waqila khatanahu. Jadduhu min sab'i layalin. Sawiyah. Wa awlama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Li'annahu satuhmadu utbah. Dah dia. Hatu sampai dia tak baca tu. Pas kita baca pula pun tak reti. Baik tu tak tiru. Lalu tak ada apa-apa. Apa dah ayat tu? Pula kata ke, dah kata setengahnya Nabi tu dia beranak ke wawuli dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Dia beranak ke Nabi hal keadaan berkhotan siap dah. Berjawi siap dah Nabi. Waqila kata ke, khotanahu jadduhu menjawi, maksud jawi ke dia oleh nenek tu uki dia Abdul Muttalib. Min sab'i layah di hari ma'pahi tujuh. Pada dia buat tahniq budak-budak. Buka mulut. Wa awlama dia buat kerui lah dia. Wak jawi pun kita dah bila orang jawi wak kedui, tapi duit kita ada panggil duit, panggil piti, ni panggil akal je lah sebagai nak suku ke kita boleh anak, kita boleh cucu. Wa apa'ama dia berjamu, melah ala pada berjamu. Wa sammahu dia meletak nama ke cucu dia tu Muhammad, dan letak nama Muhammad. Dia letak nama Muhammad jahiliah tak bisa dengar nama ni. Pakat tanya gana mutolik meletak cucu nama ni tak bisa dengar, tak bisa nenek moyang kita. Dia ilah kata li'annahu satuhmadu akbar, harap-harap cucu dia ni lagi akan dipujikan dia di hujung jatuh. Maka dengan sekat nenek dia sengoti, dipuji sengoti cucu dia. Ni sahabat sedap orang-orang reti makna, orang suruh tinggal payah nak tinggal. Dah bertiga mulak dah ni orang suruh cerah-cerah tolak igoh selalu tak ada bahas bercara. Lepas mula tersah semula, mana nak kulit baik, nak buta kau nak bergapa. Itu dia. Habis ni tiap-tiap satu kena reti baru tak mudah apa-apa ni. Pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ba'athahu ba'athallahu, yang melantik. Adalah ayat bahasa sikit dah. Kita sini nak mudah-mudah yang meletak. Ia letak akan dia oleh Allah Taala. Hak tu setengah-setengah kita apa nama ibarat kita tua-tua dia kata yang membangkit akan dia oleh Allah. Kita lama-lama dia cakap lagu tu ba'asa, yang membangkit akan dia ataupun yang dibangkit akan dia oleh Allah. Apa makna yang dibangkit? Sini kata yang melantik. Lagak kita sini ia letak akan dia oleh Allah Taala tu lagak kampung kita sini mudah-mudah. Ia letak akan dia oleh Allah Taala. Letak jadi apa? binubuwatihi wa risalatih, letak dengan jadi nabinya. Dia nubuwah tu sifat, nabi tu tubuh dia zat tu. Jadi nabi zat, zat yang jadi nabi. Nubuwah tu sifat kenabian, ada tengah terjemah nubuwah kenabian. Super raja dengan kerajaan lain. Raja tu zat tu. Yang jadi raja, yang bersifat dengan kerajaan, panggillah raja. Kerajaan tu sifat dia tu, sifat dia tu. Hanya pun nabi itu zat dia tu, yang bersifat dengan jadi nabi. Kata jadi nabi nubuah dia panggil sifat kenabian. Bila dah orang Muhammad ni zat yang bersifat dengan nubuah, mestilah di situ kena apa? Kena timbul sifat sidik, kena amanah, kena tabligh, tidak ada sifat dengan nubuah. Ha, bab kita lazim daripada kita mengaku Muhammadur Rasulullah, kena tubik sidik amanah tabligh. Tiba-tiba dia mengatakan ngaji usul dah beda, ikut demo lah. Sedangkan dalam usul dah bahagian apa? Sifatkan nubuah kenabian ni. Untuk nak meyakinkan Muhammad Nabi mati. Ha, dia panggil nubuah. Warisalatih. Dan jadi rasul. Kerasulan dia panggil. Kerasulan. Ada pun rasul. Itu tubuh tu. Risalah kerasulan. Sifat kerasulan. Apa tu sifat kerasulan ni lah. Akan bahas di belakang. Mana isyarat dua dah. Satu nak suruh kenal Tuhan Tauhid Tuhan. Nak nyatakan sifat Tuhan. Lepas tu nyatakan sifat kerasulan. Ayat dengar fikir yang ada. dan lagi pula kata dia, wa ala alihi wa ashabihi allazina yuharribuna bi izharil haqq wa i'la'i dini. Nah, baca saja artinya rahmat dan sejahtera, makna musanna kita, pengajaran kita ni, dia berdoa minta dengan Allah, ya Allah turunkan rahmat dan turunkanlah selamat sejahtera ke atas pengulu kami, pengulu kita ni, dan minta turunkan juga dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad. Bukan minta ke Nabi saja, minta gatik kepada keluarganya, keluarga Nabi. Dalam keluarga Nabi minta doa gatik. Dan sahabat-sahabatnya, kawan-kawan yang rapat dengan dia, sain-sain tu sahabat asal pada lorah. Sahabat artinya kawan yang rapat. Itu asal dari segi lurah. Tapi dari segi syarak, bila sebut sahabat, ialah tiap-tiap mereka yang berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi semasa Nabi hidup, beriman dengan dia, panggil sahabat lah. Walaupun temu sekali pun, orang luar negeri, mari temu sekali dengan Nabi, boleh tak ada temu-temu lah, panggil sahabat juga. Kalau kita bahas lorak, tak panggil sahabat, kerana sahabat ni sain. Nah, sain juga, hok datang malai-malai, dia panggil sain, tu kawan yang rapat. Hok temu sekali-sekali tu, tak panggil sain. Sain dia mau, dia tidak sain, tapi kenal lah. Nah, tengok. Dia tu sain dia mau, tidak sain, tapi kenal. Temu sekali itu kena pahlawan ni. Tak panggil sain lagi. Itu dari segi luar nak panggil sain, itu kena tak lama. Adapun dari segi syarat, tak ada syarat lama dah. Temu sekali pun, jauh dah. Bahkan, walau tak nampak pun seperti orang yang mata buta, sahabat mata buta, panggil sahabat juga. Walau tak nampak utuh Nabi pun. Dia dia. Kita ada berdoa juga. Keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya yang bersungguh mereka itu. Itu dia. Dengan biizharil haqqi, dengan menzahirkan yang sebenar, wa i'la'i dinih, dan meninggikan agamanya, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatlah pula sambungnya. Nah, sahabatlah pula menyambungnya. Lepas Nabi kita meninggal, tinggal sahabat dia, sahabat dia pula menyambungkan, meninggi, tolong meninggi. Tolong membukakan kawasan yang tak masih tak terbuka. Begitulah terus-menerus dia. Habis. Selesailah kita mula sebab dia ni. Lepas pada tu masuk daripada dia nak wayak baik, dia boleh dia nak buat kitab ni apa sebab-sebab. Tekanan ni dia boleh dia nak buat kitab ni apa sebab-sebab. Tu dia panggil baik. Kita nak buat kitab kat tu sebagai orang mula dulu. Karena banyak lagi dia mengatakan ada nak-nak kepada kita, tapi kita tak cukup tak. Wa ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Wa ba'du.